Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hamma ba'd. Pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam kajian ilmiah dalam pembahasan muamalah dari kitab Zadul Mustaqni fi Ikhtisar al-Mukni bersama Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullahu taala. Dan masih pembahasan kita terkait dengan jual beli, syarat-syarat jual beli dan persyaratan di dalam jual beli. Insyaallah akan kita lanjutkan dan langsung saja sebagai mukadimah kami persilakan kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan mukadimah di pembahasan pagi ini. Fadhil asykurah. Ya, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan asyurut fil bay', yaitu penjual atau pembeli membuat persyaratan masing-masing. Yang sebelumnya telah kita jelaskan ada syurutul bay', syarat-syarat sahnya jual beli, dan telah kita jelaskan perbedaan di antara dua permasalahan ini. Permasalahan pertama yang menetapkan syarat sah jual beli adalah Allah Azza wa Jal, syariat. Adapun syurut fil bay' ini persyaratan yang dibuat oleh dua orang yang berakad. Telah kita jelaskan sebelumnya syarat-syarat yang sahih, syarat-syarat yang boleh dipersyaratkan dalam jual beli. Juga telah kita mulai syarat-syarat yang merusak dalam jual beli, syaratnya rusak dan akadnya menjadi rusak, seperti mensyaratkan adanya satu akad qard atau akad pinjam-minjam dalam akad ijarah atau akad jual beli. Sekarang kita melanjutkan persyaratan yang rusak tetapi tidak merusak akad. Artinya akadnya sahih, yang rusak hanyalah persyaratannya, yang batal hanyalah persyaratannya dan akadnya sah. Fadhil Syaikhan. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa in syarata an la khasarata 'alayhi aw mata nafaqa al-mabi'u wa illa raddahu aw la yabi'u wa la yahabahu yahubuhu wa la yu'tikuhu. Dan apabila di wasul Syekh lam yatika jawab. Aw in a'taqa fal wala'u lahu. واصل او ان يفعل ذلك بطل الشرط وحده خلاص انتهى بركاته المؤلف رحمه الله تعالى وان شرط ان لا خساره عليه ان apabila penjual mensyaratkan agar dalam pembeli mensyaratkan agar la khasarata alayhi, tidak ada kerugian atasnya atau baginya, atau mata nafaqal mabi' wa illa raddahu, atau bertambah atau laku penjualan barang yang dijual atau tidak, barang yang dibeli, ya, barang yang dibeli maka akan dikembalikan. Kila kalau enggak laku dikembalikan. Wa aula yabi'u wa la yahubuhu wa la ya'tikuhu. Atau la yabi'u, tidak dijual. Wa la yahubuhu wa la. Dia mensyaratkan, ini sekarang penjual mensyaratkan kepada pembeli. Naam. Tadi pembeli mensyaratkan kepada penjual. Sekarang penjual mensyaratkan kepada pembeli, saya jual kepadamu dengan syarat jangan dijual. Dijual terus dan tidak dihadiahkan, jangan dihadiahkan ke orang lain. Naam. Wala yu'tikuh, dan tidak di jangan dimerdekakan kalau budak. Naam. Atau in ataqa fal wala'u lahu, dan apabila dimerdekakan maka hak kewalian untuknya, untuk si penjual. Atau an yaf'ala dhalika batla syartu wahdah. Atau dia melakukan persyaratan tersebut, maka menjadi batal jual beli. Bukan jual belinya batal, persyaratannya wahdahu. Persyaratannya menjadi batal. Iya, jual belinya sah. Ya, masya Allah. Susunan kalimat para ulama masa dahulu membuat kita berpikir keras untuk cara memahaminya. Dan memang para ulama masya Allah seisan dari masa ke masa membuat buku seperti itu. Sangat singkat. Sangat singkat, sangat ringkas. Kemudian mencernanya membutuhkan waktu. Karena mereka membuat tahapan-tahapan dalam buku tersebut, bila semakin ringkas, semakin padat isinya, semakin susah untuk dipahami. Yang bisa memahami harus dengan telaki belajar kepada guru yang pernah mempelajarinya. Maka dalam ilmu fikih seperti ini yang membutuhkan nalar yang cukup bagus, maka seperti itu yang kita dapati dalam buku-buku para ulama. Kita ulangi penjelasannya. Qala al-mu'allif rahimahullah dari kitab beliau Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni' al-Imam al-Hajjawi yang asalnya dari kitab Syekh Husain bin Qudamah al-Maqdisi. Beliau berkata, wa in syarata alla khasarata alaihi. Harusnya langsung di sini ada jawabannya, batala syartu wahdahu. Tapi beliau panjang, kemudian di belakang menurut, batala syartu wahdahu. Jawab, jika si pembeli mensyaratkan, aku beli barangmu ini, tapi bila aku jual, aku enggak boleh rugi ya. Kalau rugi, aku kembaliin. Batala syartu wahdahu. Maka apa yang terjadi? Syaratnya batal. Ya, Saisan. Si pembeli mengatakan, saya beli pena ini. Berapa harganya? Dia bilang harganya 100 ribu. 100 ribu? Iya. Awas, saya beli ini, tapi syaratnya kalau ini enggak, kalau saya rugi jualnya nanti, kamu tanggung kerugiannya. Terjual umpamanya di pasar dia udah kemana-mana jual, terjual umpamanya sekitar 95 ribu, berarti ada selisih 5 ribu harus dibayar oleh si penjual. Kan begitu. Dikatakan oleh mu'alif, batala syartu wahdahu. Jual belinya sah, tapi persyaratannya batil. Kenapa batil? Karena dengan akad jual beli, pena ini menjadi milik si pembeli. Umpamanya saya pembeli dari Sa'isan, maka menjadi milik saya. Al-ghurmu al-kharaju bid-daman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keuntungan itu dengan penjaminan. Artinya, ketika milik saya, untung rugi milik saya. Apa hubungan dengan si penjual lagi? Kalau untung, apakah saya akan memberikan uang kepada dia? Tidak. Sama umpamanya kalau dia penjual mengatakan, kalau untung kasih saya ya. Syarat seperti itu juga batal. Tapi sekarang syaratnya kalau rugi, tanggung kamu yang nanggung ya. Ini persyaratan yang batal. Batal syartu wahdahu, jual belinya sah, sah pena menjadi milik saya, tapi persyaratan tadi batal, tidak harus ditanggung oleh si penjual. Atau mata nafaqal mabi' wa illa raddahu. Saya beli dengan syarat, ini laku saya jual. Kalau enggak laku, saya kembalikan ke kamu ya. Ini setelah dibeli, kemudian tidak laku dan si penjual enggak mau terima lagi, batal syartu. Yang dilakukan oleh si penjual betul. Syaratnya batal, jual belinya sah menjadi milik dia dan sah uangnya menjadi milik si penjual. Au alla yabi' wa la yahabahu wa la yatiquhu. Atau sekarang yang membuat persyaratan si penjual. Saya jual tanah ini, handphone ini, atau alat ini kepada Anda, ini harganya murah ya. Anda cari kira-kira ini gak ada dapat. Ini karena teman, karena persahabatan aja saya jual murah kepada kamu. Tapi dengan syarat, jangan kamu jual ke orang lain. Jangan kamu hibahkan ke orang lain. Atau saya jual budak ini dengan harga murah, jangan kamu merdekakan. Batala syartu wahdahu, kata mu'alif. Persyaratan dari penjual tadi batal. Boleh si pembeli kemudian menjual dengan harga murah. Atau boleh dia hibahkan setelah dibelinya. Ini saya, maaf, ini sebetulnya saya gak mau jual ini barang. Tapi karena kamu teman baik, saya jual dengan harga sekian. Tapi dengan syarat, kamu jangan jual. Untuk kamu aja, jangan hibahkan ke yang lain. Kan sering seperti ini dilakukan oleh kaum muslimin. Atau saya hibahkan kepada kamu dengan syarat, jangan berikan ke orang lain, buat kamu aja. Setelah dia terimanya, di depan mata dia dihibahkan kepada orang lain. Sah. Karena persyaratan tadi menjadi batal. Au in a'taqa fal wala'u lahu. Atau si penjual mensyaratkan, ini saya jual budak ini. Jadi milik kamu. Tapi dengan syarat, kalau kamu merdekakan, perwaliannya milik saya, kata si penjual. Padahal, dengan jual beli terputus milik kepemilikan si penjual, tapi dia mensyaratkan apa persyaratan keuntungan mempersyaratkan perwalian milik si penjual. Artinya, si budak ini, kalau dia merdeka, suatu saat dia menjadi orang kaya dan meninggal, yang ahli warisnya adalah yang memerdekakan. Paham, Syekh? Saya beli budak. Lalu, budak tersebut saya merdekakan. Kemudian suatu saat dia di kaya raya, meninggal. Tidak ada ahli warisnya, tidak punya anak, tidak punya istri. Harta kekayaannya milik saya, semuanya. Ini manfaat dari wala tadi. Maka si penjual sekarang tahu. Dia syaratkan, saya jual, tapi syarat perwaliannya milik saya. Maka ini persyaratannya batal. Seperti yang pernah terjadi dalam kasus Barirah, antara Aisyah dengan kaumnya, dan Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, bahwa si pemilik dari Barirah ini mau menjual, tapi dengan syarat perwalian milik mereka, karena Barirah ini adalah wanita yang cantik. Maka kata Rasulullah SAW, ishtariha wa'atikiha, ishtariha wa'ishtariti wa'atikiha, fa'innamal wala'u liman a'taq. Beli dan terima persyaratannya dan merdekakan, perwalian milik kamu bukan milik dia. Artinya persyaratan yang dibuat adalah batal. Batal syartu wahdahu. Maka dalam kasus semuanya tadi itu, batal persyaratannya saja dan akadnya sah. Wallahu ta'ala a'lam. Dalam kasus yang bisa disamakan dengan ini adalah permasalahan muamalat maliyah, yang saya lihat tulisan dari Syekh Muhammad Taqi Al-Utsmani, beliau adalah kepala Dewan Syariah di AIV dan penulis senior, narasumber senior, pakar senior di OKI. Beliau memasukkan kasus dalam permasalahan persyaratan riba dalam kartu kredit. Dalam kartu kredit kan ada persyaratan riba, ya. Tapi apakah uang yang digunakan oleh si pemegang kartu kredit, kan uangnya pinjaman, dibelikan oleh dia barang, apakah status barang ini jual belinya sah atau tidak? Maka beliau berdalil dengan hadis tadi, dengan persyaratan tadi, bahwa yang rusak persyaratannya, ribanya rusak, tetapi pinjam-pinjamnya sah. Dengan demikian sah dia membeli barang-barang tersebut, maka barang tersebut menjadi milik dia. Dalam kasus umpamanya seorang beli rumah dengan KPR atau beli kendaraan dengan cara leasing, di mana sana ada persyaratan riba. Setelah lunas, apakah rumah ini halal menjadi milik dia? Masuk dalam persyaratan tadi. Yaitu persyaratan ribanya batal, akad pinjam-pinjamnya sah. Dengan demikian sah dia membeli rumah dan sah dia membeli kendaraan dengan uang pinjaman riba tadi. Wabillahi taufiq. Alhamdulillah, jazakallah khair. Kami sampaikan kepada Ustaz yang telah memberikan syarat dan penjelasan dari matan yang disebutkan oleh mu'alif dalam persyaratan di dalam jual beli yang tidak sah persyaratannya, kan, tapi secara akad jual beli atau penjual beliannya sah. Kita berikan kesempatan kepada para pendengar dan pemirsa Raja TV untuk memperdalam pembahasan. Bagi Anda yang mungkin ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan persyaratan-persyaratan tersebut atau mungkin yang lainnya dari akad jual beli yang Anda sedang laksanakan, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Kami angkat via telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibnu Yes di Bandung. Iya, silakan Pak. Apa? Silakan. Hai. Dari Bandung, Abang. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, ini anak punya permasalahan di bidang penjualan. Anak punya bisnis sebelajar. Kurang jelas, kenapa? Punya apa antum? Ya, anak menjual barang supplier Ustaz. Namun ketika ada order dan saat itu anak tidak memiliki modal, lalu anak menjualkan orderan anak ke misalnya ke orang lain Ustaz. Gak paham anak. Antum gak punya modal saat itu beli barang ke seseorang. Iya. Dengan cara hutang. Ya betul Ustaz. Barang sudah diterima atau belum? sekarang sudah diterima Ustaz. Sudah diterima, boleh antum jualkan. Boleh antum jualkan, boleh-boleh dapat untung dari penjualannya, walaupun ada jual tunai. Ya Ustaz. Terus pertanyaannya apa? Ada orderan masuk, tapi Anda menjualkan dulu barangnya yang tadi Anda terima secara kredit. Anda jual itu ke seseorang, lalu orang itu baru menjualkan ke pihak selainnya. Sekarang barang Anda jual ke orang lain? Ya, misalnya pihak B, misalnya pihak B menerima barang dari Anda. Anda, sebentar, Anda jual ke dia tunai atau tidak tunai? Tunai, Ustaz. Tunai, barang Anda serahkan, uang Anda terima. Ya, nah. Terus pertanyaannya apa? Pihak yang order sebelumnya adalah pihak C. Namun Anda jual ke pihak B, dari B pihak jual C. Seperti itu, Ustaz. B nanti beli lagi dengan C? Ya, ya, bertransaksi dengan C. Dengan tunai juga? Ya, tunai juga, Ustaz. Masalahnya apa? Ya, boleh? Dengan tidak tunai, Ustaz. Sekarang B jual kepada C tidak tunai. Ya, Ustaz. Tapi dengan B tadi barang sudah diterima dia, dijual dia dengan tidak tunai. Ya, sudah saya terima, Ustaz. Terus boleh, enggak ada masalah. Seperti Anda boleh beli barang ke supplier tidak tunai, dia juga boleh beli barang dari B tidak tunai. Oh, maaf, nah, Ustaz. Jelas, antum? Barakallahu fiik, Ustaz. Allah salimukum ya akhi. Baik, jazakallahu khair akhi di Bandung, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 021-823-6543. Yang memberikan kesempatan via telepon. Ya, halo. Tampaknya terputus bagian yang baru bergabung dalam pembahasan muamalah, dalam pembahasan syarat di dalam jual beli. Anda bisa menghubungi kembali di line telepon 021-823-6543. Silakan. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Halo. Baik, kami sampaikan kembali yang ingin Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan di pagi ini di 021-823-6543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Kita akan kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ardi di Riau ini, Pak. Silakan, Pak Ardi di Riau. Saya mau tanya, dalam satu kita ada rencana satu tour ya, jalan-jalan lah gitu dengan satu badan gitu kan. Jadi kita diharuskan membayar sekian, terus DP-nya dulu dikasih gitu, katakan 500 ribu gitu setiap peserta. Iya, iya Pak Adi. Terus Alhamdulillah terputus Pak Adi sambungan teleponnya, Masya Allah. Berarti gak di jalan-jalan yang terputus telepon. Saya Pak Ardi mohon maaf, bisa dihubungkan kembali, mungkin Anda bisa telepon kembali di line telepon 021-823-6543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan di Bogor. Saya akhi di Bogor, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Fadal ya akhi. Saya kan ngambil rumah pertama ya. Ngambil beli atau ngambil untuk? APR. Beli rumah atau ngambil memang? Ya. Tahun 2014. Baik. Satu tahun kemudian Ana ambil apa, dapat ada orang oper kredit rumah, Ana ambil lagi. Beli lagi. Iya. Waktu itu Ana enggak tahu kalau itu riba. Nah, sekarang solusinya gimana Ustaz? Cara apa harus dilepas salah satu buat ngelunasin satu salah satunya? Yang lebih benar gimana Ustaz? Iya betul seperti itu, Ustaz itu betul. Kalau ada kemampuan Anda untuk melunasi dua-duanya, alhamdulillah, lunasi dua-duanya sehingga tidak ada akad riba lagi. Ya, persyaratan ribanya batil dengan cara Anda melunasinya dan rumah halal menjadi milik Anda. Kalau tidak punya kemampuan dalam hal tersebut, tidak ada harta, jual salah satunya tutupi riba keduanya. Ya, wabillahi taufik. Kalau misalnya ini Ustaz, kalau saya lunasin yang rumah kedua, insya Allah awal tahun depan mampu Ustaz. Kalau yang pertama kan masih lama, apa masih banyak. Nah itu ntar halal kepemilikannya rumah itu. Halal kepemilikannya, karena persyaratan riba ada pertambahan bunga dan persyaratan penalti. Itu ada persyaratan riba, persyaratannya batil, sedangkan akadnya jual belinya sah antara Anda dengan si pemilik rumah. Oh gitu Ustaz. Oh, sudah, jazakallahu khairan. Allahumma barik fiik ya. Baik, jazakallah khair, akhi. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Ani di Jakarta. Baik. Silakan Ibu Ani, dan mohon maaf dikecilkan dulu volume suara TV atau radio Ibu. Silakan. Mau tanya Ustaz, ibu mertua saya kan ikut arisan, bukan arisan, kayak tabungan gitu Ustaz di pasar. Tabungan di pasar? Iya. Bilangnya tabungan Ustaz, jadi setiap hari itu atau berapa hari terserah lah gitu, setor 5 ribu gitu. Setiap hari nah, setor 5 ribu. Oh, sama orang. Lah terus? Nanti di akhir tahun dapat berapa? Jadi nggak di uang kan, jadi bentuk barang, misalkan kue lebaran gitu loh Ustaz, setiap lebaran itu dicairkan. Dicairkan uang atau jadi barang? Jadi barang. Jual beli berarti. Dia 5 ribu nanti dapatnya tepung 1 ton umpamanya gitu, daging ya, 100 gitu, terserah, kilo. Terserah misalnya apa, misalkan kue atau apa gitu. Jumlah uang itu. Dari awal belum tentu apa yang mau dipilih dia nanti di akhir tahun. Enggak ditanggung. Ini tidak sah ini Ibu. Minta uang kembali, kemudian pada waktunya baru dikonversikan atau diubah akadnya menjadi akad jual beli. Karena kalau dibuat akad jual beli salam, Rasulullah mensyaratkan uang di awal, barang nanti setahun dua tahun ke depan, itu fi kailin ma'lumin wasdin ma'lumin ila ajalin ma'lum, harus jelas ukurannya, jenis barangnya, dan tanggal serah terimanya. Ini satu pun tidak aja yang jelas. Nanti baru dikonversi, maka bukan jual beli namanya, tapi akadnya adalah akad tabungan. Ya, maka tidak boleh dia konversikan kecuali dia terima dulu uang, ya. Kemudian pada waktu itu uang diambil, kalau dia ingin beli tepung atau ingin beli peralatan lain, silakan dengan uang tersebut, tidak harus barang diserahkannya. Oh, jadi uangnya dulu diminta, nanti baru dibelanjakan gitu, Sir. Iya, tentu. Terus saya nanya sama mertua saya itu untungnya bagi yang megang uang itu apa gitu, kata beliau bilangnya uang yang ditabung itu diputarkan sama yang megang uang, terus nanti pas di bentuk uang bentuk barang itu nanti dikasih uang jasa gitu 5 ribu kata dia. Ya, terus, dapat uang jasa lagi, fee marketing dia 5 ribu dari pemilik ya, barang. Jadi ya keuntungan dia mutar kan? Uang itu sudah modal besar. Dia kumpulin 5 ribu dari 100 orang, sudah berapa per hari? Berarti 5 ribu kali 100 dapat 500 ribu per hari. Sebulan sudah berapa dapat? Banyak lah pokoknya, sekian juta. Ini dapat modal dia putarkan sebulan, sudah besar modalnya untuk mendapatkan modal. Orang susah cari modal, dia dapat modal dengan demikian. Halal di tangan dia halal, tapi dengan syarat dia jamin uang orang. Jangan nanti kemudian setelah 1 tahun dia kumpulkan, kemudian dia menghilang entah kemana, ya. Jadi sebaiknya mertua Anda katakan kepada dia, Anda kenal orangnya atau tidak, kemudian Anda yakin orangnya bisa dipercaya atau tidak, ada barang jaminan atau tidak dari orangnya. Nanti uang sudah terkumpul, dia menghilang, hilang uang mertua Anda yang dikumpulkan, walaupun sedikit demi sedikit tadi. Seperti kasus yang banyak terjadi sekarang. Ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Allah barik fiik. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Baik. Dan kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang bertanya secara langsung sebelum kami angkat dari pesan singkat, silakan di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Ya, dengan Abu Muhammad di Depok Ustaz. Silakan Abu Muhammad, silakan. Mau tanya Ustaz, ada kasus misalnya seseorang mempunyai pekerjaan Ustaz, dapat pekerjaan borongan jasa. Nah, kemudian orang ini butuh modal. Nah, kalau kita memberi modal ke mereka, misalnya pekerjaan jasa itu dia dapatkan senilai 100 juta misalnya Ustaz. Butuh biaya 100 juta untuk melaksanakan proyeknya umpamanya. Iya betul. Terus Anda serahkan modal ke dia 100 juta. Saya serahkan ke modal dia. Dia sebenarnya tidak membutuhkan modal sebesar itu. untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi katakan misalnya dia bisa mengerjakan pekerjaan itu hanya butuh 80 atau 85 juta lah kira-kira. Terus? Nah perjanjiannya 5 juta, kan ada selisih Ustaz dari 100 juta dengan 85, katakan selisih 15 juta kan Ustaz. Nah kemudian dari 15 juta itu, dia yang mengerjakan itu minta hanya 5 juta, sedangkan yang nilai proyek 100, tapi modal 85. Modal 85. Jadi nanti untung 15. Untung 15. Nah, nanti diberikan kepada Anda 5 juta dari yang? Dari yang 5 juta itu. 5 juta, berarti dikembalikan uang Anda menjadi 90, gitu. Iya, betul. Kalau kerugian bagaimana? Kalau kerugian tentu ditanggung bersama, Ustaz. Bagaimana cara tanggung bersamanya? Misalnya, kalau misalnya pekerjaannya itu terpaksa harus menghabiskan uang lebih dari yang saya setorkan, ya dia harus menanggung sendiri gitu, Ustaz. Berarti bukan ditanggung bersama, tadi kata Anda bersama. Hanya kan memang dia yang mengerjakan. Misalnya. Dia yang mengerjakan, Ustaz. Ya. Bukan ditanggung bersama, ditanggung sendiri oleh dia ya, Akhi. Iya. Jadi saya tunjukkan cara syar'inya. Oke. Okay. Cara syar'inya adalah Anda serahkan modal tadi kebutuhan 85. Betul, ha? Betul. Dengan nilai proyek dapat keuntungan 100 juta. Betul. Anda katakan kepada dia, Anda modal Anda sekarang uang Anda rupiah 85 juta. Dia modalnya adalah kerja dan jasa. Betul. Ya. Kerja dan jasa tadi kan modal. Iya. Lalu bagi hasil umpamanya Anda 10, dia 5. Atau dibalik Anda 5, dia 10 karena jasa lebih besar di sana daripada uang umpamanya. Iya. Ya? Maka dia tidak boleh mengambil 10 tadi sebelum dibayarkan oleh pihak pemberi jasa tadi. Kalau pihak pemberi jasa memberikan cuma 90 karena kerja dia di bawah di bawah spesifikasi yang disepakati dari awal, di bawah perkiraan, tidak sesuai dengan kesepakatan, cuma dibayar 90, rugi berarti 10. Ya, dia tidak boleh itu, ini belum rugi sebetulnya karena modal cuma 85 tambah jasa. Dia tidak dapat jasa, Anda dan 5 ini dibagi berdasarkan bagi 2. Kalau umpamanya dibayar dia cuma 70 karena dikena penalti segala macam, terlambat jasanya selesaikan kan bisa dipenalti. Iya. Ya, dibayar 70 sedangkan modalnya tadi 85. Ya. Betul. Maka Anda cuma dapat 70, hilang uang Anda 15 juta, dia hilang pekerjaannya mengerjakan itu selama itu, dia enggak dapat upah. Oke. Karena modal dia adalah kerja jasa, maka dia enggak dapat upah. Anda modal Anda uang, maka Anda tidak mendapatkan, maka uang Anda rugi dan tidak mendapatkan keuntungan. Dia rugi tenaga, Anda rugi uang. Jelas ini ya, Akhi. Kalau untung bisa seperti tadi. Umpamanya 85 masih dibayar 90, untung 5. Masih bisa buat Anda umpamanya 1,5, sisanya 3,5 milik dia. Atau pas dibayar 100, untuk Anda 5, buat dia 10, boleh. Kemudian atas perjanjian ini, Ustaz, misalnya pembagian kerugian itu harusnya bagaimana ya, Ustaz, ya? Apa harus ditetapkan di awal atau bagaimana? Harus dibicarakan dari awal. Karena orang enggak untung masih siap dia uangnya, tapi enggak ada orang yang siap rugi uangnya. Iya. Katakan sepakati begini cara menghitung kerugian bila terjadi. Iya. Saya yakin Anda orangnya profesional, selama ini alhamdulillah Anda jujur orangnya dan bisa mengerjakan pada tempo waktunya. Dengan demikian kita proyeksi keuntungan kita 15 juta. Iya. Ya, tapi bila ternyata qadar Allah Anda jatuh sakit segala macam sehingga pekerjaan dari terlambat dan kita kena penalti dan rugi, maka Anda tidak dapat apapun dari jasa Anda, saya pun berkurang uang Anda sebesar kerugian tersebut. Oke. Terima kasih, Ustaz. Allah barakfik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Abu Muhammad, barakallahu fik. Kita berikan angkat pertanyaan terlebih dahulu dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tanya dari hamba Allah, saya bekas pegawai bank, pada saat saya resign saya mendapat uang pesangon. Apakah uang pesangon tersebut dapat saya manfaatkan untuk sehari-hari atau untuk usaha, Ustaz? Mohon nasihatnya. Allah yang barik fiik. Bila seorang bertobat dari pekerjaannya yang haram, di tempat yang haram, jasa yang dia berikan adalah jasa yang haram, maka upah yang didapat pun dari jasa yang haram itu adalah upah yang haram. bila bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, lepaskan semua hartanya itu. Bukan saja uang pensiunannya. Semua barang yang dia beli dan aset yang dia beli dan uang yang dia dapatkan selama ini dari yang haram tadi bukan menjadi milik dia ketika dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kalian bertobat, milik kalian adalah uang kalian, modal kalian yang halal. Bila seseorang meminjamkan uangnya dengan cara yang haram, kemudian ada pertambahan, bila dia bertobat, berapa uang pokok modal dia yang halal itu yang milik dia. Sisanya bukan milik dia, berikan kepada fakir miskin atau kemaslahatan umum. Maka hitung uang dia semuanya, aset dia, mamanya punya rumah, punya kendaraan, punya tabungan, punya usaha dan lain-lain, hitung semuanya. Ya, ada pesangon sekian ratus juta, keluar angka umpamanya 2 miliar. 2 miliar ini diapain? Kalau dia tidak punya harta yang halal satupun juga, tidak ada warisan dari orang tuanya, tidak ada hibah dari keluarganya, tidak ada yang halal, tidak ada. Tidak ada dia punya kontrakan yang dibangun dari uang yang halal, tidak ada. Ya. Tidak ada pemasukan yang halal sama sekali. Ini kemudian semuanya harus dilepas dari kepemilikan dia. Diberikan kepada fakir miskin. Tapi bila diberikan kepada fakir miskin, dia jadi miskin atau tidak? Miskin. Pasti jadi miskin. Maka ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dan Syekh Utsaimin bin Taimiyah. Bila dikeluarkan semuanya, dia menjadi fakir miskin, maka dia boleh menahan sebatas kadar dia berubah menjadi fakir miskin menjadi kaya. Daripada fakir miskin yang lain, lebih baik bagi dia. Maka bagaimana cara menghitung fakir miskin? Seperti dalam masalah zakat, bagaimana kita menentukan seorang ini berhak menerima zakat sebagai fakir miskin? Dilihat kebutuhan pokok dia selama satu tahun dalam masalah zakat, dan begitu juga dalam masalah pertobatan ini. Dilihat kebutuhan pokoknya, dihitung. Buat satu tahun dia butuh kontrak sekian. Atau kalau masalah rumah tadi, daripada fakir miskin yang lain dapat rumah, lebih baik dia dapat rumah, tapi rumah yang sebatas fakir miskin. Umumnya dia sekarang sudah pensiun, hanya butuh rumah dia dengan istrinya. Cukup bagi dia rumah satu kamar. Tadi rumahnya dengan empat kamar, umumnya dijual rumah empat kamar tadi, dibeli rumahnya satu kamar, ya. Maka selisih uangnya diberikan kepada fakir miskin. Untuk kendaraan juga demikian. Dahulu dia mobile kemana-mana sibuk. Sekarang dia udah pensiun enggak banyak, cuma buat ke rumah, ke masjid, ke pengajian, ke rumah, masjid, pengajian, sedikit kalau ada ke tempat usaha. Ya. Cukup bagi dia umpamanya kendaraan dengan kondisi yang tidak seperti yang sebelumnya. Tadi kendaraannya dia beli umpamanya dengan 300 juta, dia jual beli kendaraan yang seharga 150 juta. Ya, silsinya berikan pada fakir miskin. Uang rupiah juga begitu. Untuk kebutuhannya satu tahun, kebutuhan dia per hari, umumnya dia dengan istrinya tadi, ya, butuh dia biaya hidup umumnya satu tahun 100 juta. Sedangkan uang pensiun ada 300, 200-nya berikan kepada fakir miskin yang lain. Ya. Kemudian dari 100 juta tadi kan bisa dia putar usaha. Untuk usaha yang halal. Dengan demikian sisa yang dia dapatkan setelah itu hukumnya adalah halal. Wabillahi taufiq. Masya Allah, jazakallah khair. Demikian akhi yang bertanya, semoga Allah memudahkan antum. Barakallahu fiik. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya, seberapa lama yang diperbolehkan bagi seseorang menunda pembagian harta warisan dari orang tua yang sudah meninggal, mengingat orang tua sudah meninggal sudah berlalu sekitar waktu 2 bulanan. Jazakallahu khair. Allah barik. Seberapa lama boleh menunda membagi warisan dari orang tua meninggal? Ya. Jawabannya, seberapa lama Anda berani menahan hak anak yatim? Allah sebelum menjelaskan hak waris, Allah menjelaskan sebelumnya adalah innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yusikumullah. Kata Allah, sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim, ya, dengan cara yang zalim, sesungguhnya mereka masukkan neraka ke dalam perut mereka, dan mereka sekalian terjun ke dalam neraka. Ya. Lalu Allah mengatakan, Allah wasiatkan agar ini tidak terjadi bagi waris. Ya. Maka setelah seorang meninggal, langsung dibagi warisnya secepatnya. khawatir di sana ada hak fakir miskin yang tidak tahan, ya, maka apalagi termakan, terpakai, kalau berbentuk rumah mungkin rumahnya masih ada tempatin atau salah satu keluarga menempatin, dan padahal di sana ada hak waris dari anak yatim yang tidak dibayarkan, maka termasuk anda memakan harta anak yatim. Ayo, disegerakan secepat. Saat itu juga, setelah dikebumikan, dikumpulkan kepada ahli waris, dibagikan dengan sesuai syariat Allah dalam Al-Quran, jelas ada, mari baca seluruh Quran, kita jelaskan ahli hak ahli waris. Sebelum itu tentu hutang-hutangnya dilunasi dahulu. Baik, jazakallah khair, barakallah fik. Demikian pendengar yang bertanya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimanakah perbedaan penerapan pajak yang pernah diterapkan pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin dengan penerapan pajak yang dilaksanakan di zaman ini, terutama di negeri ini? Jazakallah khair. Allah barik fik. Saya bahas panjang lebar di dalam buku Harta Haram tentang pajak kontemporer. Tidak pernah ada pajak di masa Khulafa Ar-Rasyidin. Tak mungkin Khulafa Ar-Rasyidin berani melanggar sabda Rasulullah SAW diriwayatkan dalam Abu Dawud dan kemudian disahihkan oleh Syalbani dan banyak para ulama, dan Ibnu Hajar juga mensahihkannya. Rasulullah mengatakan, "La dukhulul jannata sahibu maksin." Tidak akan masuk surga penarik pajak. Yang diterapkan oleh para Khulafa Ar-Rasyidin bukan pajak. Itu dinamakan dengan usyur, pajak bagi non muslim yang masuk, dinamakan dengan al-mu'amalatu bil jaza, al-mu'amah dalam kaidahnya al-mu'amalatu bil mithl. Karena kaum muslimin, para pedagang kaum muslim masuk ke negara kafir, dikenakan pajak bayar sekian persen, 10% dari setiap barang yang mereka bawa ya, untuk bisa dijual di negara kafir tersebut. Maka Umar bin Khattab menetapkan hal yang sama buat bagi kaum muslimin yang di dalam area pemerintahan khilafah, sesen pun tidak ditarik mereka pajak. Tidak ada, karena mereka muslimin. Berbeda dengan pajak kontemporer. Pajak yang sekarang ditarik, mau muslim, mau kafir, mau warga negara, mau siapapun ditarik. Kan tidak ada bedanya. Ya. Maka adapun pajak yang pernah ditarik, itu bukan di masa Khulafa Ar-Rasyidin, di masa abad-abad pertengahan, bahkan Syekh Utsaimin Taimiyah mereka namakan dengan kalaf. Ibn Qayyim pernah membahasnya, Ibn Nawawi juga pernah membahasnya dalam permasalahan pajak tersebut, dan Al-Juwayni pernah membahasnya. Ya, itu dibenarkan dalam keadaan kondisi darurat pun sifatnya temporer, tidak selamanya, dan bukan menjadi cara utama sebuah negara untuk mendapatkan dana dalam pembiayaan kebutuhan negara. Ya. Pemasukan sumber dana negara banyak. Apalagi di negara kita, undang-undang menyatakan semuanya milik negara. Tanah, air, dan laut, hutan, milik negara. Yang lain numpang. Bukan milik Allah, tapi milik negara. Lalu ditarik lagi pajak dari warga negara. Maka ini sebuah kezaliman yang harus dihapuskan dari setiap pemerintahan melakukan seperti ini. Adapun cara berpikir mereka melihat negara-negara kafir yang lain yang melakukan demikian, mereka tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mengerti akan syariat Allah Azza wa Jalla dalam pemerintahan mereka. Tapi di negara di mana sana kaum muslimin merupakan warga terbesarnya, ya, di sana ada aturan dan undang-undang yang harus diikuti dan sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla yang membawa kemaslahatan pasti buat warga negara dan seluruhnya. Ya. Jazakumullah khair. Barakallahu fik. Demikian pendengar yang bertanya terkait dengan permasalahan pajak. Dan kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat sebelum kami angkat dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, orang tua saya ingin menunaikan ibadah haji dan saya ingin mendaftarkannya. Dan mengingat antrian cukup panjang, jika tertunda akan semakin panjang antrian untuk menunaikan ibadah haji. Dan mengingat atau pengetahuan saya tidak bisa menunaikan ibadah haji kecuali melalui jalur ini, Ustaz. Apakah tetap saya melakukan antrian tersebut atau solusi yang lain? Barakallahu fiik. Allah barik fiik. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walillahi 'alan nas menjadi hak Allah dan menjadi kewajiban bagi manusia bahwa mereka melakukan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan. Sekarang walaupun Anda seorang yang kaya raya, milik miliarder, ya, memiliki triliunan kekayaan Anda, bisa berangkat di tahun yang sama? Tidak, bahkan NH plus pun antri sekian tahun, 3 sampai 4 sampai 5 tahun. Ya. Berarti Anda mampu enggak Anda berjalan? Tidak. Ada kewajiban berarti tidak. Siapa yang merubah sebuah kewajiban menjadi tidak ada kewajiban? Orang-orang yang membuat riba dalam hal ini. Allah. Riba dari dana talangan haji yang dibuat mereka pada beberapa waktu yang lalu. Di mana mereka memberikan pinjaman cukup membayar sekian juta, sisanya diberikan talangan dan dibayar berlebih atas dasar nama administrasi. Terlambat dikenakan biaya administrasi yang baru, riba yang baru lagi. Dengan hal tersebut apa yang terjadi? Penuh semua antrian untuk sekian puluh tahun ke depan. Karena banyak orang yang tidak mampu kemudian memberikan pinjaman tersebut. Ya. Maka siksaan dari Allah Azza wa Jalla Allah turunkan. Orang yang ingin melakukan haji dalam tahun yang sama, sebelum ada program tersebut, sebelum ada program riba itu dalam tahun haji, tanyakan kepada orang-orang yang sebelumnya, bisa atau tidak berangkat haji dalam tahun yang sama? Setahu saya tidak ada masalah. Tapi semenjak ada program hal tersebut, yang terjadi seperti yang kita saksikan sekarang, maka berubah kewajiban menjadi tidak wajib. Mereka bertanggung jawab di sisi Allah Azza wa Jalla atas perbuatan mereka yang merubah sebuah kewajiban menjadi tidak wajib. Karena walaupun anda kaya, bisa charter pesawat sendiri, tapi bisa masuk ke Arab Saudi, tentu tidak berdasarkan kuota. Dan kuota itu telah mereka penuhi sampai 30 sekian tahun. Walaupun anda dengan dahulu masih bisa, dengan menggunakan ONH Plus, walaupun yang ini dah penuh, masih bisa berangkat di tahun yang sama. Sekarang pun tidak bisa, ONH Plus sudah penuh antriannya. Ya. Maka kalaulah berdasarkan kemampuan, tentu tidak akan terjadi seperti ini tanpa pinjaman riba, seperti macetnya jalanan di darat. Di kota-kota besar di Indonesia ini adalah pengaruh riba. Setiap orang cukup dengan KTP bisa dapat motor, mobil. Bisa dapat mobil dengan bayar hanya sekian juta saja. Ya, kemudian nanti dibayar dengan cara pinjaman riba. Apa yang terjadi? Macet. Wallahu ta'ala. Baik, saya jazakallah khair dan barakallah fiqh. Demikian pendengar dan pemirsa Radio TV yang menyampaikan pertanyaan, semoga bermanfaat dan bagi kita semua. Kami akan kembali pertanyaan via telepon di 021-823-6543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Ibu Santi dari Riau. Ibu Santi, silakan. Ya, kita kan berdagang. Jadi kalau kita jual ini, misalnya harganya satu barang 60.000. Harga apa? Harga beli atau harga jual, Ibu? Jual. Harga jualnya 160.000. Iya. Terus? Ya, kadang-kadang ada orang nawar jadi 50. Kadang-kadang yang jual 50. Terus? Ya, kadang-kadang ada yang 45. Itu macam mana, Ustaz? Boleh. Kalau Ibu redo, dia redo boleh. Oh, boleh. Cuman harga pasar memang 60. Iya. Boleh. Kadang-kadang ditawar gitu. Ibu kadang Ibu gratisin juga boleh. Kalau teman mamanya yang beli kan ya, atau tetangga atau kerabat. Oh, gitu. Kadang gratis juga boleh. Oh, tolong jelasin Ustaz, yang jual beli dua harga dalam satu jual beli itu ke mana ya, Ustaz? Bukan dua harga dalam satu jual beli, tapi dua bai'ah ini fi bai'ah. Dua jual beli dalam satu jual beli. Oh, iya. Para ulama menafsirkan hadis ini, diantaranya Imam Syafi'i menafsirkannya adalah karena mengandung unsur gharar dan riba, tidak jelas. Artinya dia mengatakan kamu mau beli tunai harga sekian, tunai harga 45. Ah, kalau kamu bayar 2 hari lagi harga 60. Dia bilang saya beli. Berarti kan enggak jelas harganya, bisa 45, bisa 60. Kalau maksud dia sore dia bayar berarti 45. Kalau kemudian dia bilang dia sabar sore, sore dia enggak datang, dibayar seminggu lagi. Berarti dibayar 60 kan ya? Sekarang ada pertambahan riba namanya sebanyak selisih antara 45 dengan 60. Jelas Ibu? Oh ya, jelas. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ibu. Beliau barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Firliana di Situbondo, Jawa Timur. Silakan, Ibu Firli. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, tetangga anak kan jual tanah laku 1 miliar 1 M 200. Ibu, apa hubungan tetangga dengan ibu? Iya. Iya, dia bertanya ke ibu atau ibu hanya sekedar bertanya yang tidak bermanfaat untuk ibu? Enggak, mewakili. Nah, taip, silakan kalau mewakili. Kalau misalnya mengeluarkan nisab itu berapa persen, Ustaz? Zakat maksudnya? Iya, satu yang 1 M itu berapa? Sebentar. Ketika dia iklankan, ya, itu sampai terjual berapa lama jaraknya? Baru 2 bulanan ini. Baru diiklankan 2 bulan langsung laku? Iya. Tidak ada zakatnya pada waktu dia terima uang 1 miliar? Iya. Tetapi 2 bulan laku, kemudian tambah 10 bulan ke depan, masih ada sisa uang 1 miliar tadi. Di atas satu nisab 85 gram emas, sekitar 43 juta. Masih ada umpamanya nanti 700 juta pada tahun depan semenjak hari tahun dia mengiklankan. Jelas? Pada waktu itu 700 juta dikali 2,5% dikeluarkan zakatnya. Kalau pada waktu tahun itu habis, berubah dia belikan tanah lagi, ya, tanah mungkin untuk ditempatin, mungkin untuk dijual dan lain-lainnya, ya, belum ada kejelasan. Kalau dia katakan tanah ini untuk saya jual lagi, tetap ada juga zakatnya. Tapi kalau dikatakan untuk saya bangun, tidak ada zakatnya. Kenapa? Uangnya ditaruh di bank. Ya nggak tahu, sekarang taruh di bank, tapi mungkin sebelum akhir tahun nanti dia belikan barang atau dia ambil untuk kebutuhan sakit atau sekolah dan lain-lain. Yang penting pada saat akhir tahun tadi berapa nominal rupiahnya. Masih di atas 43 juta, dia kalikan 2,5%, dia keluarkan zakatnya. Iya. Paham, Ibu Firli? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan kesempatan kembali di via telepon. Silakan di 0218236543. Iya, halo. Halo. Assalamualaikum, ya. Halo. Halo, silakan, Pak. Saya mau tanya, Pak. Dengan siapa di mana? Dengan Udin di Papua Barat. Bapak Udin di mohon maaf dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, Pak. Cukup monitor via telepon. Baik, silakan, Pak Udin. Saya mau tanya masalah ini, Pak, masalah jual beli. Iya. Apa hukum jual beli untuk kelengkapan alat alat gereja, Pak? Alat gereja itu maksudnya apa, Bapak? Salibnya kah atau apanya? Ya, semuanya. Ya, begini sekali, Pak. Hah? Ya, cep, saya jawab insyaallah. Baik, itu saja pertanyaannya, Pak Udin. Nah, baik, jazakallahu khair. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, "Wa min salibin illa kasarta." Bil aku tuh kau ke Yaman, di sana negeri ahli kitab. Hendaklah yang pertama kau ajarkan kepada mereka, ajak mereka untuk masuk ke agama Allah, mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian setiap engkau menemukan salib, patahkan. Maka sesuatu yang dipatahkan berarti dia tidak memiliki harga nilai. Seperti khamar yang ditumpahkan, diperintahkan Rasulullah SAW untuk menumpahkannya. Maka dia tidak memiliki harga nilai. Oleh karena itu, bila ini yang anda jual perlengkapan untuk pembuatan salib tadi, ya, maka anda haram mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Wabillahi taufiq. Masya Allah. Jazakumullah khair, barakallahu fik. Kami berikan kesempatan kembali via telepon, silakan di 0218236543 di belakang Pak Udin dari Papua. Halo, silakan. Halo. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Pak, di mana? Saya Abdurrahman dari Bekasi. Silakan Pak Abdurrahman. Ya, profesi saya konsultan pajak. Masya Allah. Terus? Nah, itu kan beda dengan pemungut pajak. Apakah profesi saya halal? Nah, Allah barik fiik. Lalu profesi saya juga seorang auditor. Kadang laporan tersebut digunakan untuk perusahaan yang meminjam uang ke bank. Apakah termasuk bantu-membantu dalam kemaksiatan? Ya, artinya kalau tidak Anda buatkan, tidak Anda audit, dia nggak dapat pinjaman riba kan ya? Iya. Iya, berarti gara-gara audit Anda ribanya lancar. Iya. Iya, dosanya jelas bagi Anda kan? Iya. Ya, baik. Masalah yang pertama, masalah konsultan pajak. Ini dikatakan oleh Syekh Utsman Taimiyah tentang ketika di masa beliau sudah ada khalaf, negara mau haruskan setiap organ khilafah dokter haruskan setiap organ yang membayar sekian dinar, maka untuk pegawai negara yang menarik tersebut, ya, beliau mengatakan, beliau menjawab, untuk orang yang dengan kejujurannya bisa dia mengurangi kewajiban warga negara kepada negara yang tadi, berkurang kezolimannya, maka ini suatu kebaikan. Dia berpihak kepada warga negaranya, bukan kepada pemerintah. Maka konsultan pajak yang bisa mengecilkan kewajiban wajib pajak kepada negara dengan cara yang legal, bukan dengan cara yang melanggar aturan, ya, maka Anda halal mendapatkan fee-nya. Kemudian ini sebuah kebaikan karena membantu mengurangi kezaliman kepada orang yang terzalimi. Masya Allah. Ya. Ya, Masya Allah. Jelas, akhi? Ya, jelas. Jazakallah khair. Masya Allah, jazakallah khair. Barakallah fiik. Kami angkat dua pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya desainer pakaian dan kadang saya suka menemani tamu atau klien saya ke toko bahan. Jika klien saya belanja kepada yang punya toko bahan, pemilik toko bahan tersebut memberi saya 20%. Apakah itu halal, Ustaz? Anda menemani klien yang akan Anda buatkan desain untuk dia. Begitu kan? Nah. Ya. Anda dibayar oleh si klien atau tidak? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Tetapi dalam kasus seperti ini, Anda kan menemani dia, minimal ongkos Anda ke tempat pasar bahan itu ditanggung oleh si klien atau Anda yang nanggung? Berbeda. Kalau si klien yang nanggung, dan umumnya klien yang nanggung, berarti Anda harus berpihak kepada dia, bukan berpihak kepada si penjual bahan. Maka setiap tips yang diberikan oleh penjual bahan adalah milik si klien Anda. Kecuali Anda dan bawa dia ke sana dan dia tinggal duduk saja. Tinggal tunjuk itu, ya. Kemudian dia tidak membayar apapun juga. Ya, dengan demikian Anda boleh mendapatkan keuntungan berpihak kepada si pemilik bahan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, dalam perhitungan waris di mana orang tua meninggalkan anak laki-laki dan perempuan. Terus? Siapa sajakah yang mahjub, Ustaz? Apakah kakak-kakak dari orang tua dan adiknya mendapatkan? Kakak dari orang tua, maksudnya paman? Ya, namsah. Mendapatkan bagian persentase dari harta waris tersebut. Jadi yang meninggal, yang seorang meninggal, ada anak laki dan anak perempuan. Dan perempuan. Anak laki dan perempuan ini menghalangi paman dan bibi untuk mendapatkannya. Adapun ibu dan bapak dari orang tua mendapatkan tetap saja. Dapat. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik, dan mungkin ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini, dan sebagai ikhtitam Ustaz, silakan. Ya. Semoga Allah memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya untuk bisa menjalani sisa-sisa hidup di dunia ini dengan mendapatkan nikmat dan rahmatnya yang halal, bukan mendapatkan siksaannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan diharamkan seperti riba, kafarah, kezaliman dan lain-lain yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sungguh bermanfaat. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi fidhahullahu taala yang telah meluangkan waktu dan memberikan faedah ilmu kepada kita semua dalam pembahasan muamalah dari kitab Zadul Mustaghni fi Ikhtisaril Mughni. Semoga ini bermanfaat dan kami mohon maaf ada beberapa pertanyaan tidak bisa kami angkat karena keterbatasan waktu yang ada. Jazakumul khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.